بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد pada pertemuan tadi kita telah membahaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang perkara yang membatalkan wudu yaitu keluar angin. Dan kita tahu bahawa telah disebutkan sebelum ini beberapa perkara lain yang membatalkan wudu. Sebelum hadis ini adalah hadis madhi. Kemudian ada khilaf berkenaan dengan bersentuhan antara lelaki dan wanita. Dan kemudian kenaan dengan tidur membatalkan wudu. Dan juga dalam hadis yang sama kenaan dengan buang air kecil dan buang air besar. Dan hadis ini sebagaimana telah kita terangkan terdapat kaedah ataupun dalil bagi kaedah yang besar, iaitu yakin itu tidak dihilangkan dengan setakat keraguan. Dan telah kita terangkan makna yakin dan syak ragu-ragu. Dan telah kita berikan contoh kaedah ini digunakan dalam berbagai bab-bab fiqh, mula daripada ibadat, taharah, solat, puasa, haji, sampai kepada bab muamalat, halal dan haram. Sebenarnya pun masuk dalam kaedah ini. Kata jika kita ragu-ragu bahawa sesuatu ini halal ataupun haram, maka kita mesti ambil yang yakin. Dan dalam bab halal dan haram, asalnya semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ragu-ragu dia halal atau haram, maka kita balik kepada asal, iaitu dia halal. Fasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan dia telah menundukkan segala telah menundukkan untuk kamu segala yang di langit dan di bumi, semuanya untuk kamu, jami'an minhu lagi. Jadi asalnya halal, tetapi jangan lupa bahawa terdapat hukum-hukum asal yang lain. Walaupun asal makanan semuanya halal, asal daging semuanya haram. Kecuali yang yakin halal. Yang yakin halal ada syarat, iaitu yang disembelih. Kemudian ada perbezaan antaranya, antara binatang laut dan binatang darat. Baik. Jadi ini semua kita kena ambil kira. Walaupun asal ya, kaedah ini nampak mudah, yakin tidak dihilangkan dengan keraguan, tapi di situ terdapat pembahasan-pembahasan yang lebih besar. Kerana mungkin di situ terdapat kaedah-kaedah lain. Jadi kita kena lihat kaedah ataupun hukum-hukum lain itu, baru kita gunakan kaedah yang sepatutnya. Baik, dalam masalah ibadat pula, kalau kita ragu-ragu satu-satu ibadat ini sunnah ataupun tidak sunnah, jadi apakah kedudukan kita? Jadi asalnya dia tidak sunnah. Sampai kita yakin dia sunnah, baru dia sunnah. Dan implikasinya adalah buat atau tak buat ibadat yang kita ragu-ragu tu sunnah ke tidak, tinggalkan, jangan buat. Nah. Berbeza dengan masalah pakaian, makan, minum dan sebagainya. Jadi kita kena tahu mana satu yang yakin, yakni mana satu yang asal, baru kita boleh applykan kaedah ini. Kemudian dalam masalah riwayat, kalau kita jumpa satu hadis, kita syak dan ragu-ragu apakah hadis ini sahih ataupun lemah. Jadi apa kedudukan kita? Asal hadis sahih ke asal hadis lemah? Ha? Asal hadis lemah. Sampai kita boleh buktikan dia sahih. Betul eh? Kita masuk sikit lagi dalam. Kalau kita menerima khabar daripada orang yang dipercayai, tapi kita ragu-ragu dia terlupa ke, dia tersilap ke dan sebagainya, boleh tak kita terima riwayatnya? Boleh. Sebab dia dipercayai. Baik, asal khabar daripada orang yang dipercayai boleh diterima ataupun ditolak? mesti dia terima. Itu asal dia. Jadi maknanya, asal khabar daripada orang fasik boleh diterima atau tidak boleh diterima? Tak boleh diterima. Jadi bila kita tahu asal ni, nanti kita boleh apply kan dalam masalah-masalah yang serupa. Jadi kalau kita ragu-ragu, ada 4, 5, 6 ulama yang membahaskan tentang satu orang perawi ni pun. Ada yang mengatakan dia dipercayai, ada yang mengatakan dia tidak dipercayai. Taruhlah kita tak dapat tarjihkan, ragu-ragu, maka kita terima atau tak terima riwayat itu? Sepatutnya tak, tak diterima. Tak diterima. Tapi kalau dia sudah saduq ataupun sudah dipercayai, kemudian kita ragu-ragu dia hafal ataupun tidak dan sebagainya, itu lain. Maka dengan itu kita masih terima lagi. Jadi dalam hal ini banyak. Baik. Dan misal kata tentang manusia pula dalam masalah ini, boleh kita katakan bab akhlak, adab atau hubungan antara manusia dengan manusia. Seseorang itu kalau kita tak pernah tahu bahawa dia dituduh muttaham kerana kefasikan atau bid'ah atau maksiat dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang datang bahawa dia begitu dan dia begini, kita terima ataupun kita tak terima? Asalnya dia mengikut yang kita tahu dia baik. Ada orang datang bawa syubhat sana syubhat sini, walaupun tantah dia ada dalil, dia kata orang ini tak boleh kita dengar daripada, tak boleh belajar dengan dia, atau begitu dan begini. Jadi asalnya orang ini boleh diterima, kita yakin. Jadi kata ulama, ada kaedah lain, keyakinan saya tak boleh ditolak dengan keraguan awak. Faham? Lagi sekali, keyakinan saya tak boleh ditolak dengan keraguan awak. Yang ragu-ragu bukan saya, awak. Awak nak ragu-ragu tak punya pasal. Tapi saya yakin dia begini. Itu dasarnya. Tapi kalau terdapat bukti dan seterusnya, ya betul, kita dapat bukti bahawa orang ni pembohong, mana kita boleh ragu-ragu lagi? Kita mesti kata dia pembohong. Misal kata dalam kitabnya jelas, dia belit-belit fakta, dia buat pembohongan atas ulama contohnya, dapat bukti kan? Ketika itu jangan kita kata tak adalah, ni masih ragu-ragu lagi, ni ragu-ragu awak tak boleh batalkan saya punya keyakinan. Dulu memang awak rasa dia betul, tapi sekarang dah ada bukti. Jadi dengan itu kita kena faham kedudukan yakin dan ragu-ragu ini. No. Misalnya kalau seorang imam atau seorang yang solat sendiri, setelah dia habis solat, orang beritahu bahasanya dia kurang tertambah ataupun kurang dalam rakaat, itu macam mana? Baik, seorang selepas solat diberitahu bahawa solatnya kurang rakaat, tapi pada dia apa? Dia yakin bahawa dah cukup. Jadi yang yakin mana satu? Nak ikut yakin dia ke orang lain punya khabar? Yakin dia. Kita anggap khabar orang tu adalah keraguan dia. Dia yang ragu-ragu kita dah penuh ke belum. Kita yakin. Dia tak perlu kita nak elak apa, indahkan khabar dia. Kecuali kita yang ragu-ragu. Jadi masalah ni penting. Apa yang kita yakin, yang kita amalkan. Orang punya cakap kita tak perlu nak indahkan, kecuali terdapat karinah yang besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat untuk solat yang 4 rakaat. Selesai solat, semua orang diam. Belakang ada Abu Bakar, apa semuanya, semua tak berani nak tegur. Sampai Zulyadain, orang yang tangan panjang, bukan panjang tangan, tangan panjang, dia kata, ya Rasulullah, solat dah dikasarkan ataupun kau terlupa? Kullu zalika lam yakun. Yang itu semua tak jadi, tak ada. Maknanya solat tak dikasarkan dan solat adan aku tak lupa. Dan Nabi SAW rasa dia apa? Jempat. Tapi Rasulullah SAW, kau solat kurang, lebih kurang gitulah. Jadi Nabi SAW tanya, siapa lagi yang kata macam dia? Sahabat-sahabat lain pun angkat tangan. Jadi Nabi SAW, ni karina betul lah, aku yang lupa. Jadi Nabi SAW pun sambung lagi 2 rakaat. Kita akan datang dalam hadis sujud sahwi. Baik, kalau kita betul-betul yakin, kita tak payah indahkan. Sebab tu imam kalau diingatkan oleh orang tepuk tangan ataupun subhanallah pada dia masih apa, dia apa ni, dia sembahyang penuh, maka dia teruskan dia punya keyakinan. Kita kena ikut keyakinan diri kita. Nah. Jadi lebih korinya dia ikut pada sebenarnya kalau makmum banyak kan. Yang menegur imam tu lebih korinya dia ikut pada jumlah makmum yang menegur dia walaupun dia yakin. Kita ikut makmum juga. Tak semestinya macam itu juga. Dia banyak balik kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW tadi kata kullu dzalika lam yakun, semuanya tidak, aku tak lupa, itu rasa dia. Tapi bila dia dengar, dia tiba-tiba turun dia punya yakin tadi tu, turun kepada bawah, bawah sikit jadi ragu-ragu. Jadi sebab itu dia terima kata-kata sahabat. Jadi ini tidak mensyaratkan khabar itu khabar banyak. Satu orang pun, kalau satu orang cakap salat tadi kurang dan dia tahu main orang tu kat belakang daripada tadi duduk kat sofa tengokkan dia je misalnya. Misalnya lah kan. Ha. Jadi satu orang pun dia kalau rasa apa ni ragu-ragu apabila datang khabar tersebut, baik dia boleh ambil apa tu apa yang disampaikan oleh orang, tak mestinya 2-3 ataupun ramai riwayat. Jadi ini banyak dalam masa tadi kita nak sebutkan tentang masalah akhlak, tentang masalah hubungan orang dengan orang, sama orang ini telah jatuh kafir ke belum, asalnya belum kalau Islam dia betul. Dan orang kalau kafir, asal dia kafir sampai dia betul-betul Islam. Itu juga kita kena faham. Jadi dalam hal ini banyak apa ni cabang-cabangnya, sebab itu ni termasuk kaedah yang besar. Terdapat kitab yang membahaskan secara khusus kaedah-kaedah ini. Baik. Kitab-kitab apa ni qawaid fiqhiyah. Ini namanya kaedah fiqah. Kaedah fiqah. Jadi ini salah satu daripadanya. Kitab yang baik membahaskan ini, siapa yang boleh baca, adalah kitab Syubah wa Nazair. Karangan Imam Suyuti rahimahullah taala, Ibn Najib. Karangan As-Subki dan lain-lain ulama lagi. Syubah wa Nazair maknanya yang sama dan serupa. Dan dibahaskan kaedah-kaedah ini secara panjang lebar. Masuk pada kebanyakan masalah-masalah fiqah dalam di kalangan ulama. Kemudian nanti kita akan dapati walaupun kaedah ini disepakati oleh ulama, yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Nanti ada masalah-masalah, ada khilaf di kalangan ulama. Nak pakai yakin ke nak pakai syak juga. Tetap ada khilaf. Tak mestinya ada kaedah dah tak ada khilaf lagi. Tetap ada khilaf. Nah. Baik. Kita akan teruskan kepada pembahasan berikutnya. Kita tak selesai lagi. Pembahasan berikutnya pembahasan penting juga. Hadis yang ke-66 ke surat 157. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dhakari aw qala ar-rajulu yamassu dhakaru fi shalah alayhi al-wudu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku, atau ia berkata, seorang yang menyentuh kemaluannya dalam solat, apakah dia wajib berwuduk? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, ia hanyalah bahagian dari anggota badanmu. Hadis riwayatkan Al-Khamsah. Al-Khamsah siapa? Semuanya kecuali siapa? Wah, Ibnu Majah. Semuanya kecuali Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan Ibn al-Madini berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Hadis Busra adalah hadis yang akan datang selepas ini. Baik, sedikit tentang perawi Al-Madini. Siapa tu Al-Madini? Al-Madini yang kata hadis ini lebih baik dari hadis Busra. Jadi dia ulama hadis. Dia dinisbahkan kepada kakeknya, yakni datuknya. Jika tidak berarti dia adalah Ibn Ali Ibn Abdullah. Jadi nama gelar apa yang dikenal adalah Ali Ibn al-Madini. Az-Zahabi berkata dia adalah seorang hafiz pada masanya, tauladan dalam bidang ini. Namanya adalah Abu Hasan Ali bin Abdullah dan memiliki berbagai karya ilmiah. Berbagai karya ilmiah. Kebanyakannya kalau tak semuanya dalam masalah hadis, dalam bidang hadis. Dan kalau kita tengok gitu je berbagai tu nampak biasalah, semua orang pun ada berbagai karya ilmiah. Tetapi berbagai kat sini banyak betul karya ilmiah dia. Dan bukan pendek-pendek, ringkas-ringkas, dan bukan kita katakan cabang-cabang saja, tapi dia adalah buku-buku sebagai kitab-kitab asli yang ini membahaskan masalah-masalah dalam ilmu hadis. Ini semua tidak lain melainkan menunjukkan ilmu keilmuan Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullah ta'ala ini. Sebab jarang orang boleh tulis dalam masalah-masalah seperti ini sebagai beliau. Lahir tahun 161 Hijrah, lebih kurang 10 tahun, 11 tahun selepas kelahiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dia sezaman dengan Imam Syafi'i ke tidak? Sezaman lah. Dan di antara murid-muridnya adalah Al-Bukhari dan Abu Dawud. Waktu Bukhari pun riwayat daripada dia, Abu Dawud pun riwayat daripada dia. Ibnu Mahdi, yang Abdul Rahman Ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala berkata, Ali Ibnu al-Madini adalah orang yang paling tahu mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang seorang alim memuji orang alim lain, tapi taklah bermakna dia betul-betul paling tahu. Mana ada orang betul-betul tahu dia paling tahu tentang ilmu hadis ini, pada pendapat beliau. Baik, An-Nasa'i berkata, seolah-olah Ali Ibn al-Madini memang diciptakan untuk ilmu ini, untuk ilmu hadis. Pasal terlampau hebat sangat dia dalam ilmu hadis ni, afal dan mahir, sehingga seolah-olah ciptakan dia untuk bidang ini. Tapi kita kadang diciptakan untuk jadi mekanik je lah, untuk jadi kerani je. Expert kita dalam bab tu agaknya. Baik, Alama Muhyiddin An-Nawawi berkata, yang Imam Nawawi, Ali Ibn al-Madini memiliki sekitar 100 karya ilmiah. Bukan main-main, bukan calang-calang. Jumlah yang banyak pada zaman tersebut, dan semuanya mempunyai nilai yang amat amat tinggi. Jadi dia yang kata hadis ini lebih baik dari hadis Busra. Walau bagaimanapun, kita bila dengar biografi perawi macam ini, adakah maknanya semua yang dikatakan, semua pendapat imam tu semuanya mesti diterima, tak boleh ditolak? Adakah ini maknanya orang ni tak buat salah, orang ni dah maksum? Orang awam ingatkan apa? Ya, wah, ni mana boleh buat salah, ni dah bagus dah, orang pun sebut dia bagus begitu dan begini. Jawabnya tidak. Kita mesti faham kaedah bahawa manusia asal dia buat salah ke tidak? Asal dia buat salah, itu yakin. Mesti ada buat salah, cuma ada sebahagian yang tak buat salah, itu pun yakin juga. Tapi siapa dia? Para Nabi dan Rasul saja yang tak buat salah. Itu pun ada khilaf. Mereka kata buat salah juga, tapi dia punya salah, kalau dia buat, mesti akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita punya salah tak lain. Wali punya salah kadang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang tak tegur, sampai mati dia buat salah. Sebab itu tak boleh ikut wali macam kita ikut Nabi. Bukan kita kata jangan ikut wali, tapi tak boleh ikut wali macam ikut Nabi. Mana kita jadikan dia maksum, semua dia cakap betul, tak ada yang salah. Dan kalau kita beza pendapat dengan dia, kita tunjukkan mungkin kelemahan hujah dia, bahawa kita dah biadab dengan wali dan nak ajak perang dengan Allah. Tidak. Tapi masih lagi fikiran-fikiran seperti ini ditaburkan kepada minda masyarakat supaya mengagungkan ulama untuk keperluan-keperluan masing-masing. Sibuk nanti dia katakan tentang syekh itu, syekh ini, begitu banyak hafal hadis lah, orang puji dia macam gitulah, karamah dia itu dan ini. Kemudian bila datang sesuatu, dia kata ini datang daripada syekh ni. Syekh ni cakap, kita dah tahu dia punya cerita macam mana, takkan dia salah. Awaklah yang salah. Kita tidak. Kita punya baca ni dari dulu sampai sekarang, kita belajar ni dah 60 lebih hadis. Berbanyak ulama kita dah baca tentang kita dah sebutkan nama beberapa banyak ulama, dan kita dah jumpa berbanyak perbezaan pendapat di kalangan ulama. Dan tentu sekali mesti ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Dan itu adalah ulama-ulama besar. Dan ini tidak mengurangkan, mencacatkan ulama-ulama tersebut. Jadi tapi tetap yang diwajibkan atas kita adalah mengikut pendapat yang kuat. Baik, jadi dia kata hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Ini mengikut kajian beliau. Tapi banyak lagi ulama yang tak bersetuju dengan dia. Baik, kepada penjelasan kalimat, Tab bin Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata, dalam riwayat lain seorang badui. Baik, aku menyentuh kemaluanku. Atau dia berkata, seorang yang menyentuh kemaluannya dalam solat. Jadi, atau dekat sini, ini adalah riwayat lain di dalam hadis ini. Dan riwayat lagi satu ni riwayat amat penting. Sengaja Ibn Hajar Asqalani bawa riwayat ini. Seorang yang sentuh kemaluan, satu riwayat. Seorang yang sentuh kemaluannya dalam solat. Itu satu riwayat. Jadi, dah dua riwayat kat sini. Ini bukan syak dan ragu-ragu daripada Ibn Hajar Asqalani. Dia tengah sebutkan dua riwayat. Apakah dia wajib berwuduk? Maka Nabi SAW jawab apa? Memang tidak wajib. Kemudian Nabi SAW terangkan kenapa. Innama hiya bad'atun minka atau bud'atun minka. Bad'ah atau bud'ah ni maknanya qat'ah atau qit'ah. Sebahagian potongan daripada badan. Bagaimana seolah-olah Nabi nak kata, bagaimana kita sentuh hidung kita, telinga kita, kita tak payah nak angkat wuduk lagi sekali, tak batal wuduk. Begitu juga jika seorang itu menyentuh kemaluannya. Baik. Tafsir hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dalam musnadnya dan Ad-Darqutni. At-Tahawi berkata isnadnya lurus dan tidak bergoncang. Imam At-Tahawi salah seorang ulama hadis dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Dia punya kitab Aqidah yang masyhur, Aqidah Tahawiyah. Dan dia punya kitab yang besar, betul punya besar, iaitu kitab Mushkil Sunan wal Athar. Ini tentang hadis-hadis yang memushkilkan, problematiknya hadis. Hadisnya tak mushkil, kita yang mushkil bila kita tengok. Sebab apa? Ada hadis nampak macam kata halal, sekali nampak pula lagi satu hadis nampak macam haram. Yang ini ada percanggahan di situ. Jadi dia kumpulkan satu persatu dan dia terangkan bahawa dia tak ada muskil, tak ada problem sebenarnya. Fahaman dia macam ini, fahaman dia macam itu dan seterusnya. Kadang-kadang betul lah pendapat Imam At-Tahawi, kadang-kadang tak betul juga. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan keilmuan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dikata sanad ini, hadis kita ni adalah sanad yang lurus dan tidak goncang, dan disahihkan juga oleh At-Tabarani dan Ibnu Hazm. Ini juga adalah ulama hadis. Tapi didhaifkan oleh Imam Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bazzar, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Jauzi. Jadi adakah ada kesepakatan tak tentang hadis ini bahawa dia sahih ke tidak? Hadis Talq bin Ali ni tidak ada khilaf maknanya. Okay, khilaf. Bila ada khilaf, maknanya kita pun ada problem. Tapi kita nak macam mana, nak ikut yang mana satu, betul tak? Mesti nak tunggu ustaz cakap apa. Saya dah agak dah. Tapi mana yang betul ustaz? Okay, tak apa. Kita teruskan dulu. Hadis tersebut adalah dalil. Macam mana pun, kalau dia betul ke, kalau dia tak betul, kita ambil lah dia sebagai sahih. Adalah dalil bahawa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk. Sebab Nabi SAW kata apa? Tak perlu nak wuduk. Baik, dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah ni adalah golongan mutaakhirin, golongan Syiah di Yaman zaman Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan Al-Hanafiyah. Jadi daripada mazhab empat, mazhab Hanafi kata apa? Sentuh kemaluan tidak batal wuduk. Daripada sahabat, antaranya Ali radhiyallahu an. Baik, sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat pula bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Ini pendapat kedua. Dan dari kalangan imam mazhab adalah Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik kalau kita nak tambah. Berdasarkan hadis berikut. Jadi kita terpaksa baca hadis yang selepasnya. An Busrah binti Safwana radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahu al-Khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Ini laki perempuan? Perempuan binti. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayatkan Al-Khamsah juga. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, hadis tersebut paling sahih dalam bab ini. Jadi jelas kita ada masalah tentang hukum menyentuh kemaluan, batal wuduk ataupun tidak batal. Jadi nampaknya masalah ini pembahasannya sekitar apa? Hadis-hadis yang berbeza. Satu hadis kata tidak batal, satu hadis kata batal. Kalau kita boleh tetapkan salah satu daripada hadis ini lemah, senanglah. Jadi hadis yang sahih itulah apa ni pendapat kita kan. Tapi kalau dua-dua hadis ini sahih, dua-dua hadis ini kuat, masalah tetap tetap timbul, tak selesai juga. Baik. Sebab itu dalam hal ini, taruhlah kita nak tajarrud, kita nak telanjanglah. Maksudnya telanjangkan akal kita daripada ta'asub mana-mana ulama. Itu namanya tajarrud. Seolah-olah kita datang fresh, tak pernah belajar apa-apa fikir pun. Kita nak tahu hukum syarak apa bila sentuh kemaluan. Batal ke tak batal? Jadi kita tak boleh dipengaruhi oleh apa kan? Ulama tu mazhab Syafi'i ke apa semuanya. Jadi apa kita nak kena buat? Kita mesti kembali kepada apa? Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau Al-Quran, senanglah, semuanya sahih. Cuma tafsir dia je. Tapi kalau hadis, sebelum kita nak bahaskan makna hadis, kita kena pastikan hadis itu sahih ke tak sahih. Kemudian bila kita dapat hadis yang sahih, kita pegang hadis tu. Kemudian kita lihat ada tak ulama-ulama yang berpendapat macam tu. Dah. Itu jalan kita. Jadi kita punya fiqh adalah fiqh sunnah ataupun fiqh dalil, bukan fiqh mazhab. Baik. Dan kita gunakan pendapat-pendapat mazhab ini ataupun imam-imam ini, ulama-ulama ini membantu kita memahami ataupun guide kita dalam apa ni, dalam pembahasan-pembahasan yang tertentu. Jadi semua orang ada, ulama-ulama ni dia ada kemahiran disiplin dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kalau untuk hadis, kita pergi periksa, rujuk kepada apa? Ulama-ulama hadis lah. Baik. Jadi ada dua hadis kat sini. Untuk kita baca sikit biografi perawi hadis yang kedua. Busrah adalah anak perempuan Safwan bin Naufal bin Naufal Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Ini golongan bangsawan Arab. Termasuk di antara yang berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada sebut kisah mereka. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Jarud. Ad-Darqutni berkata sahih dan sabit, dan disahihkan oleh Yahya bin Ma'in, Al-Baihaqi, Al-Hazimi. Cacat yang terdapat padanya adalah bahawa ia diriwayatkan oleh Urwah dari Marwan dan dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini tidak benar. Jadi ini pasal terjemahan. Jadi Imam Sunani nak kata bahawa ada orang kata hadis Busra ini cacat ataupun lemah, sebabnya Urwah dalam sanad itu tidak dengar daripada Marwan. Dan ada terdapat seorang lelaki yang majhul dalam sanad tersebut. Tapi kata beliau, dia tolak kata-kata ini, hal ini tidak benar. Kerana telah ditegaskan bahawa Urwah telah mendengarnya dari Busrah tanpa perantara. Urwah adalah seorang tabi'in, kita tahu, Urwah bin Zubair. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari para imam hadis. Demikian pula cacat yang terdapat padanya, ada kecacatan kedua, kata mereka, bahawa Hisham bin Urwah Jadi perawi hadis tersebut dari ayahnya tidak mendengar dari ayahnya, Hisham bin Urwah ibn Zubair. Dia kata Hisham tak dengar daripada Urwah. Tadi Urwah tak dengar daripada Marwan. Yang kedua, mereka kata Hisham tak dengar daripada bapaknya Urwah. Ini pun tidak benar, kerana telah ditegaskan bahawa ia mendengar dari ayahnya. Dekat dalam riwayat lain, kalau awak nak tambah, dalam riwayat lain dia dengar langsung daripada bapaknya. Dia kata haddasana atau haddasani. Maka celaan tersebut dapat terbantah ataupun dibantah, dan hadis tersebut sahih. Ini dakwaan. Dakwaan memang boleh dakwa, tapi bukan semua dakwaan kita terima. Awak kata oh ini tak dengar daripada dia, awak kata ini putusan terputus. Kalau ada bukti, okey. Kalau tak ada bukti, kita tak nak terima dakwaan tersebut. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Tak ada masalah. Bahkan hadis ini lebih kuat sebenarnya daripada hadis yang sebelumnya. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, hadis ini daripada sudut sanadnya, daripada awal sampai habis, semuanya haddasana, haddasana, tahdis. Dan riwayat macam ini adalah antara riwayat sanad yang apa? Sanad yang amat kuat sekali sebenarnya. Baik. Hadis tersebut yang dijadikan dalil oleh sekelompok sahabat dan tabi'in, antaranya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Zahirlah. Nabi SAW kata terus direct, siapa yang sentuh zakarnya hendaklah dia berwuduk. Asal perintah apa dia? Wajib ke sunat? Asal dia wajib, mungkin sunat, tapi tak ada, tak ada dalil kata dia sunat. Jadi balik pada asal wajib. Dan maksudnya adalah menyentuh, macam mana? Menyentuh tanpa penghalang, tanpa pelapik. Yang ini kulit menyentuh kulit. Nah, itu maksud mereka. Kerana diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, apabila salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya kepada kemaluannya yang tidak terdapat penghalang dan penutup di antaranya, ada tambahan kat situ, maka wajib baginya berwuduk. Jadi kata mereka hadis ini mentafsirkan makna sentuh tadi, sentuh yang tidak berlapik. Kalau berlapik tak payah wuduk. 232 diriwayatkan oleh Ibn Hibban, tapi mereka tak letak hukum hadis ini. Tapi hadis ini saya periksa ataupun riwayat ini lemah. Tambahan tidak ada penghalang pelapik ini semuanya lemah. Yang sahih, siapa sentuh kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Walaupun disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibn Abdul Bar. Ibn As-Sakan berkata hadis ini paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini. Saya tak pasti dia maksudkan riwayat yang baru ni ataupun riwayat yang asal lah, hadis Busrah tadi. Baik. Asy-Syafi'iyah berdalih bahawa yang dimaksud dengan ifdha', yang dalam hadis yang riwayat tadi, adalah dengan menyentuhkan telapak tangan bahagian dalam, dan tidak batal jika menyentuh kemaluan dengan bahagian luar telapak tangan. Ha, ini dah dia punya detail sentuh macam mana. Sekarang kita dah bahaskan satu persatu dulu. Yang paling penting sekali, batal ke tak batal kalau sentuh kemaluan? Ada dua hadis sekarang ini. Kalau kita lihat nak senang, lihat footnote ajalah. Footnote tu adalah hukum Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala kan. Kita tengok kat depan kita nampak takhrij dari kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, seorang ulama yang dipercayai. Jadi kalau kita rujuk muka surat 66 158, hadis talak tu kata Imam Al-Bani apa? Hadis ini sahih. Dimasukkan dalam kitab dia sahih At-Tirmidhi. Bila kita tengok muka surat 159 pula, footnote 230, sahih juga. Hadis ini sahih. Dia tulis dalam sahih Abi Daud dan sahih At-Tirmidhi. Jadi pada Al-Bani rahimahullah ta'ala, dua-dua hadis ini sahih. Kalau dia dah kata sahih, susah tu. Nak hukum hadis sebagai sahih, susah. Sebab hadis sahih ni dia punya syarat dia banyak. Eh? Ni bukan hadis hasan aja, hadis sahih. Jadi kalau nak lawan Syekh Al-Albani rahmatullah ni memang payah. Walau bagaimana pun, kalau kita nak tambah sikit tentang pembahasan sanad, saya dah lihat sikit. Ada 5 jalan untuk hadis yang pertama, hadis talak yang mengatakan tidak batal wuduk. Ada 5 jalan, semuanya daripada Talak bin Ali. Talak bin Ali. Talak bin Ali ni sahabat ke bukan? Dia bukan sahabat. Itu kita kena tahu dulu. Ada 5 jalan, ada memang pasti lemah. Kurang-kurangnya nak ringkasnya pasal ni. Tiga daripadanya confirm lemah. Ada 2 je yang macam boleh pakai. Right? Nah. Jadi pembahasannya adalah semuanya datang daripada Talq bin Ali. Apakah Talq bin Ali ini seorang yang boleh dipercayai, boleh kita terima hadis dia? Jadi dalam hal ini ada ulama nak ikutkan dia bukan orang yang betul-betul hafiz lah, betul-betul hebat. Kata Imam, kita baca sikit apa kata ulama tentang Talq bin Ali ni. Imam Ahmad telah ditanya. Kata Abu Daud, aku telah bertanya kepada Imam Ahmad, Qais bin Talq, yang ni macam mana dia? Kata, jawab Imam Ahmad, ma'alamu bihi ba's. Aku tak tahu apa-apa tentang dia, yang ni apa-apa kelemahan tentang dia. Kira okey lah, kata Imam Ahmad dia okey. Ibn Ma'in terus kata dia fiqah, percayai. Tapi Imam Syafi'i kata, sa'alna anhu falam najid man ya'rifuhu bima yakunu lana qabulu khabarihi. Kata-kata Imam Syafi'i ni ada dekat sini, muka surat 161, dekat atas tu, tengah-tengah sikit. Syafi'i berkata, tak tahu jumpa tak? Nampak? Syafi'i berkata, kami telah bertanya tentang Qais, bukan Qiyas, Qais bin Talq, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sehingga kami tidak menerima khabar yang dia sampaikannya. Jadi Imam Syafi'i kata dia majhul. Tapi Imam Syafi'i tak kenal, tak bermakna apa dia tak tanya orang. Dia tak kenal satu hal, dia tanya orang tau. Dia amanah. Dia bukan macam champion aja. Aku tak kenal dia. Tak, dia tanya orang. Orang lain kenal tak? Kalau orang kenal pun kira boleh juga. Tapi dia tanya orang dan orang kata orang tak kenal dia. Sebab tu kita tak boleh. Maka kata Imam Syafi'i, aku tak boleh terima khabarnya. Baik. Walau bagaimanapun, kata pula Ibn Al-Qattan, minta maaf. Kata Abu Zur'ah, kata Abu Zur'ah, Qais ni la taqumu bihil hujjah. Qais ni tak boleh jadi hujjah. Jadi kita ada, kita katakan 3 hukum untuk Qais bin Talq ini. Satu, kata dia amat dipercayai, Thiqah Ibn Ma'in. Satu, kata dia tak boleh dipercayai, tak boleh jadi hujjah. Satu, kata dia majhul, tidak diketahui. Ataupun kita tambah lagi satu, Imam Ahmad kata dia okey saja. Ma'alamu bihi ba's. Aku tak nampak apa-apa tentang dia. Jadi dia bukan seorang yang semua orang kata dipercayai. Walau bagaimanapun, kalau Imam Syafi'i kata dia majhul, tidak diketahui, sebenarnya ni ikut kaedah, kalau orang lain kenal dia, hujahnya pada orang yang tak tahu ke pada orang yang tahu? Pada orang yang tahu. Imam Syafi'i tak tahu tu, it's not tak boleh cacatkan dia kan, orang lain kenal dia macam mana. Jadi ini permasalahannya. Jadi kurang-kurangnya kita tahu bahawa Imam Syafi'i bukan saja-saja tolak hadis. Dia kaji dulu hadis tersebut, dia kaji dulu sanadnya. Bila tak yakin bahawa hadis itu tidak sahih, dia tak pakai lah. Dia akan pakai hadis yang dia rasa sahih. Sebab apa? Hadis Busra, dia adalah salah seorang perawi hadis tersebut. Sebab tu dia pakai hadis tu, sebab dia yang riwayatkan, dia yakin. Jadi walau bagaimanapun, daripada sudut darajat hadis, mana lagi kuat? Kita taruhlah dua-dua hadis tu sahih. Hadis batal wuduk ke hadis tak batal wuduk? Hadis batal wuduk lagi kuat. Sebab tu kata Ibn Qattan, al-hadis mukhtalafun fi, yani hadis talq, yani hadis yang tak batal ni, dipertikaikan. Pasal banyak dia punya masalah kat situ. Fayan bagi an yuqal fihi hasan. Maka sepatutnya kita nilaikan hadis talq, hadis yang tak batal itu sebagai hadis hasan saja. Tak boleh kita katakan dia hadis sahih. Jadi Syekh Al-Bani kata dia sahih lah. Jadi patutnya kita tetap dia hasan. Adapun hadis yang selepas tu, hadis yang kata batal, lebih kuat lagi, dia adalah hadis sahih. Itu akan ada perbincangannya dekat situ. Baik, apakah pendapat ulama tentang batal atau tak batal wuduk disebabkan pegang zakar ini? Ini saya nukil daripada kitab Majmu' An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada 6-7 lah, lebih kurang 7 pendapat. Ada orang suka dengan banyak-banyak pendapat ni lah. Dia suka tulis-tulis-tulis, lepas tu dia taruh satu tempat aja. Mudah-mudahan untuk rujukan. Kalau yang tak berapa minat, dengar aje eh. Pasal saya dua-dua saya pernah minat sangat, dalam lama saya tak minat. Saya nak tahu dalil aja sudah. Siapa yang cakap saya tak important sangat. Tapi ini, itu nafsu kita je lah kan. Ada suka ni, ada tak suka tu kan. Tapi kita kena adil lah. Tapi berita-berita ni, siapa kata batal, siapa tak kata batal, 10 kali lagi bagus lah. Kalau tak lebih daripada berita kat surat khabar. Betul? Baik, pendapat pertama, batal wuduk bila disentuh dengan batinul kaf, telapak tangan bahagian dalam. Ini pendapat kalau daripada sudut mazhab imam, dia adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memang kata macam tu. Daripada sahabat pula siapa dia? Nak salin-salin lah eh. Umar Ibn Khattab, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Abdullah Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Aisyah. Ini antara sahabat-sahabat yang kata pegang kemaluan batal wudu. Daripada tabi'in pula, Sa'id Ibn Musayyib, ini ulama besar Madinah. Atta' Ibn Abi Rabah, ulama besar Mekah. Abban Ibn Uthman, tabi'in juga. Urwah, sebab Urwah salah satu perawinya, Urwah Ibn Zubair. Dan Sulaiman bin Yasar, tabi'in besar juga. Mujahid, anak beri Ibn Abbas, Abul Aliyah, Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, ini ulama hadis juga. Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi banyak memang, mahful, tak tahu. Nak sebut pun tak boleh, tak boleh satu nafas, banyak. Yang kata batal, batal wuduk. Mazhab kedua, yang kudu bi'kaf wasa'id, dia batal wuduk bukan hanya dengan telapak tangan, tapi juga kalau dipegang dengan apa? Dengan lengan. Tadi cuma dengan dalam telapak tangan, ini ditambah dengan lengan. Ini adalah mazhab Al-Auza'i. Satu lagi riwayat daripada Al-Auza'i. Al-Auza'i tadi ada kat atas, ni kat bawah pun dia ada. Dan satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Yang ketiga, batal wuduk kalau disentuh dengan dalam telapak tangan dan luar telapak tangan. Yang dalam ni dengan yang kat luar. Dua-dua batal. Ini adalah riwayat yang ketiga daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Ahmad bin Hanbal sekarang ni dah ada tiga riwayat. Betul? Susah ustaz belajar banyak-banyak mazhab. Satu mazhab pun dah sampai tiga riwayat, empat riwayat. Sebab itu awak mesti nak kena hormat dengan ulama macam Imam Nawawi rahimahullah. Dia bukan expert dalam mazhab Syafi'i. Dia juga tahu mazhab orang lain. Dan dalam mazhab orang lain pun ada dia punya riwayat apa semuanya. Dia tahu semua. Itu kelebihan faqih tu lah. Dia punya hafalan hebat. Pendapat berapa sekarang? Pendapat yang keempat. Pendapat keempat kata, kalau pegang kemaluan, tidak wajib angkat wuduk. Tetapi mustahab. Sunat angkat wuduk. Ini adalah satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Dah empat riwayat. Siapa mazhab Hanbali yang pening? Ada empat riwayat daripada Imam dia. Pendapat yang kelima, kalau pegang kemaluan dengan syahwat, ada lazat, batal wuduk. Kaya kalau tak ada syahwat, tak batal. Ini satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Dah berapa? 6. 5. Ha. Dan ini adalah satu riwayat lagi untuk Imam Malik. Imam Malik tadi kata batal terus. Ada lagi satu riwayat, batal dengan syahwat. Riwayat yang kedua ni lagi masyhur daripada mazhab Maliki. Jadi mereka syaratkan syahwat. Yang keenam, tidak batal terus. Telapak tangan ke, dengan lengan ke, belakang tangan ke, apa ialah, dengan syahwat tak dengan syahwat, tiap batal terus. Daripada sahabat, ni adalah pendapat Ali, macam tadi, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Ammar bin Yasir, dan Ibnu Munzir juga meriwayatkannya daripada Ibnu Abbas, Imran Ibn Husain, maksud sahabat lah, Abu Darda, sahabat juga. Dan daripada ulama tabi'in, Rabi'ah Al-Thawri, Sufyan Thawri. Dan daripada mazhab yang empat, dia adalah mazhab Abu Hanifah. Dan juga ada pendapat Ibn Qasim, Sahnun, ni semua ulama'. Dan Ibn Munzir sendiri, dia kata, Ibn Munzir ni sebenarnya mazhab Syafi'i, tapi dia kata tidak batal terus. Ibn Munzir contoh orang yang bermazhab Syafi'i tapi mujtahid juga. Banyak kali dia menyalahi pendapat Imam dia. Tapi semua ulama Syafi'i kata Ibn Munzir mazhab Syafi'i, tapi berapa banyak masalah dia berpendapat yang lain. Jadi ada lagi satu pendapat, insya-Allah terakhir, pendapat yang ketujuh. Batal wuduk kalau dia sentuh kemaluan dia sendiri. Kalau dia sentuh kemaluan orang, tak batal. Apa pasal nak pergi sentuh kemaluan orang lain? Yalah, anak dia berak pak pampers. Itulah, dia cebukkan. Ataupun bukan kat pampers, kat bilik air, dia mandikan. Tapi dia pegang, batal tak? Kata mereka tak batal. Tapi yang pendapat tadi tak ada beza-beza eh. Kalau yang kata batal tu, tak ada beza-beza, sendiri punya ke ataupun orang lain punya. Jam. Baik. Fokus sekarang adalah untuk mazhab Syafi'i yang mengatakan batal, dan siapa yang ikut dia semua samalah. Jadi kita boleh katakan, kalau daripada mazhab yang empat, kalau nak hafal selalu kita hafal yang empat lah, senang. Sekarang kita ada empat mazhab kan, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Hanbali. Kita tahu mazhab Hanbali, semua pendapat dia ada. Saya rasa semua ada. Kecuali yang belakang. Kecuali yang belakang tu lah. Tak tahu, tentang ada juga. Yang penting, kita tak memasukkan mazhab Imam Ahmad sebab semua dia ada. Jadi tinggal tiga. Jadi Abu Hanifah kata batal ke tak batal? Tak batal terus. Jadi kita tinggal Syafi'i kata batal. Malik kata batal tapi dengan syahwat. Jadi kalau kita nak bezakan, sebenarnya Malik pun ada satu pendapat kata batal walaupun tak ada syahwat. Jadi seolah-olah kita ada ekstrim dan tengah lah. Satu kata tak batal terus, ekstrim lagi hujung apa? Batal terus, lepas tu tengah-tengah kalau syahwat baru batal. Senang kan nak ingat sorafain wal wasat. Selalu kita ingat macam itu. Ingat yang hujung-hujung nanti ada tengah tak? Kita selalu check ada tengah-tengah tak? Kita tinggal nak hafal yang tengah-tengah je, buat apa nak hafal yang hujung-hujung. Baik. Jadi ni khilaf ulama. Nah, bagi mazhab yang kata batal wuduk, apa jawapan mereka terhadap hadis yang kata ia hanya sebahagian daripada anggota badanmu, tak perlu nak wuduk. Mesti mau jawab, bukan boleh suka-suka je kan keluarkan pendapat. Jadi kata Imam Syafi'i, dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahmatullah, pertama kata mereka, hadis talq tu adalah hadis yang dhaif, lemah. Dan kita tahu kenapa Imam Syafi'i kata lemah. Dia cari-cari-cari siapa tu talq, Qais bin talq ni, mereka tak kenal dia. Mereka tak kenal. Jadi sebab tu mereka kata lemah. Imam Baihaqi pun kata lemah. Baik, jawapan yang kedua, kalau dia sahih pun dia mansuh, hadis yang telah dihapuskan hukumnya. Sebab hadis yang kata tak batal, hadisnya datang dulu. Buktinya hadis ini dalam beberapa riwayat, talk itu datang, yakni satu kumpulan datang ke Madinah ketika Nabi SAW sedang buat masjid, sedang bina masjid. Jadi itu kan tahun pertama hijrah. Dia datang orang Badui, dia tanya Nabi SAW, orang yang pegang kemaluannya tu macam mana. Nabi SAW kata tak batal. Lepas tu diorang semua balik tu, balik negeri. Negeri mereka kat Yamamah. Tetapi yang riwayatkan hadis Busrah ni dan yang meriwayatkan hadis batal wuduk ni, itu adalah riwayat-riwayat apa? Selepas tu, mutaakhir, recent. Lebih kurang 7 tahun selepas itu. Lagi kalau kita nak ambil hadis Abu Hurairah, 7 tahun baru dia datang Madinah. Walaupun dia masuk Islam awal, tapi dia masuk Madinah 7 tahun selepas itu. Dia dengar Nabi SAW kata, siapa yang sentuh kemaluannya, hendaklah dia angkat wuduk. Jadi mereka kata, kalau begitu, hadis yang recent, yang paling baru tu, memansuhkan hadis yang lama. Boleh tak ni jadi hujah? Dia kata boleh, sebab ada riwayat dalam Sahih Muslim, sahabat-sahabat tu biasa ambil al-ahdats fal-ahdats, ambil yang baru dan yang baru daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi wajiblah kita ambil yang baru. Yang ketiga, mereka mengatakan bahawa hadis yang kata tak batal, kita ambil dia atau anggap dia sebagai apa? Andaikan dia bila seorang itu pegang kemaluannya dengan berlapik. Tapi apa hujah awak andaian-andaian seperti ini? Kata dia, itulah dia riwayat Ibnu Hajar tadi. Seorang yang pegang zakarnya dalam solat, adakah dia berwuduk? Nabi kata tak payah. Jadi kata mereka, orang yang dalam solat, mana dia nak pergi pegang luar baju je atau luar kain dia. Kalau ada pun mesti jarang habis, gatal teruk punya kot. Biasanya pun dia apa? Dia pada luar, dia tengah solat, orang tengah sibuk nak apa? Nak khusyuk, nak apa semuanya. Jadi sebab tu Nabi kata apa? Tak ada wuduk. Kau pegang tu sama macam kau pegang sebahagian badan kau yang lain, telinga dan apa semuanya. Jadi kita tak mau ambil hadis tu sebab dia tak ada kena-kena dengan kitanya masalah. Masalah kita pegang tanpa berlapik. Jadi kita ambil hadis yang lebih direct. Siapa yang sentuh kemaluannya, hendaklah dia berwuduk. Boleh? Ada lagi jawapan. Riwayat Busrah tadi, riwayat kata batal wuduk, perawi-perawinya lagi ramai berbanding dengan riwayat Talq. Semuanya datang daripada satu orang je, Talq bin Tais. Talq bin Ali je. Talq bin Ali. Minta maaf kata silap. Talq bin Ali ni sahabat Qais bin Talq, itu seorang tabi'in, dia anak kepada Talq. Dia yang majhul. Baik, yang kelima kata Imam Nawawi rahimahullah, kenapa kita kata sentuh kemaluan batal? Sebab ia lebih berhati-hati dalam ibadat. Boleh juga lah kalau nak ambil ni. Yang keenam, mereka jawab kias sebahagian orang yang mengatakan bahawa sentuh kemaluan sama seperti sentuh tangan, hidung dan sebagainya. Mereka kata ada dua jawapan untuk ini. Yang pertama, kias ni ada syarat ke tak ada syarat? Ada. Syaratnya bila tak ada nas. Sekarang kita ada nas. Siapa sentuh kemaluannya, taklah dia berwuduk. Mana boleh kiaskan dengan sentuh hidung, telinga. Yang kedua, kias itu mesti sama, tak boleh ada perbezaan. sekarang kita nak kiaskan sentuh kemaluan dengan sentuh telinga dengan hidung. Sama ke telinga dan hidung dengan kemaluan? At least dalam dalam masalah syahwat ke tak syahwat. Orang yang pegang hidung, pegang telinga, tak datang syahwat, berbeza dengan orang pegang kemaluan. Itu yang biasa. Jadi oleh kerana itu tak boleh kita kias. Jadi ini kesimpulan daripada jawapan-jawapan. Ada 6 jawapan yang kita boleh panggil sebagai murajjihat. Dan salah satu daripadanya sebenarnya bukan tarjih. Dia sebenarnya adalah taufiq ataupun jamak. Sebab kita ambil dua-dua hadis. Hadis pertama yang kata tak batal sebab dia berkenaan dengan apa ni? Dalam solat, jadi dia sentuh atas kain. Kita terima lah, memang sentuh atas kain tak batal. Hadis yang kedua kita ambil untuk menunjukkan siapa sentuh kemaluannya dengan tanpa berlapik, batal wuduknya. Jadi dua-dua kita ambil. Dan kita tak ikut kaedah. Yang pertama sekali kita ambil adalah jamak. Kalau boleh kita kompromikan, kita kompromikan. Jangan kita tarjih, tak perlu kita tarjih. Wallahualam. Itu kalau riwayat. Kalau nak tambahan lah, saya dah gajinya pasal riwayat. Saya atau seorang lelaki menyentuh kemaluannya ketika dia dalam solat, riwayat ini sahih ke tak sahih? Saya cek punya cek di sini, riwayat ini tidak sahih. Ini riwayat Ibnu Majah, tapi dia tidak sahih. Jadi macam mana pun tetap ada iskal, yang ini mesti nak kena tarjih dulu. Baik, tapi kata Syekh Syengkuti Rahimahullah Ta'ala, dia menguatkan riwayat itu. Jadi sebab tu dia kata, dia punya pendapat adalah kita ambil dua-dua hadis. Jadi batal wuduk kalau sentuh kemaluan tanpa berlapik. Kalau tak berlapik, tak batal. Baik, apa sebab, apa hujah orang mengatakan kalau sentuh dengan syahwat baru batal? Ini pendapat tengah-tengah. Kuat ke tak kuat pendapat ni? Oh, kuatlah. Semua benda yang tengah-tengah, bagus. Ada orang kaedah main senang ya. Kita jangan ekstrim, kita ambil tengah-tengah, moderate. Jadi semua benda yang moderate, bagus. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Solat pun ada 5 waktu. Solat yang paling bagus apa? Solat yang tengah-tengah, solat asar. Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Muhammad Tafsir kata apa? Solat asar yang tengah-tengah. Jadi sebab tu tengah-tengah tu paling bagus. Jadi ada masalah je, kita ambil yang tengah je. Adakah gitu lah dia punya kaedah? Baik, agak-agak penghujah Imam Malik disyaratkan syahwat. Sebab pada dia, sentuh tu saja tak batal. Tetapi dia ada mazinnah, tempat sangkaan dia boleh jadi batal. Sama macam tidur. Tidur saja tak batal, tapi tidurlah tempat sangkaan bahawa akan keluar angin. Ya, sebab tu kita katakan dia batal. Jadi sama juga sentuh kemaluan. Kemaluan bukan seperti anggota badan yang lain. Jadi dia akan menggerakkan syahwat, kali keluar mazi ke apa. Nah, jadi dia akan batal. Jadi sentuh je batal. Tapi sentuh yang macam mana? Sentuh dengan syahwat. Sebab tu banyak mazhab ataupun berpusing dekat situ. Tak ada lagi Syekh Al-Basam dan ulama-ulama lain ambil ataupun memilih pendapat ini. Tapi saya katakan yang kuat adalah umum hadis Nabi SAW dalam hadis Busrah. Siapa sentuh kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Nabi tak kata kalau dia ada rasa syahwat ke tidak. Baik. Nabi tak istifsar, tak ada beza-bezakan. Sentuh je batal. Baik. Sekarang kita pergi kepada masalah-masalah lain. Antaranya sentuh tu macam mana? Telapak tangan, luar tangan. Oh, cerita panjang lagi. Macam sentuh lelaki dengan perempuan tu kan macam-macam kan? Ini pun macam-macam juga. Kemudian sentuh kemaluan sendiri, sentuh kemaluan orang lain. Kemudian kalau orang lain itu, kalau dia belum balik, yakni anak kecil ataupun yang dah besar, sampai kepada kemaluan binatang semua masuk. Kemudian itu lelaki kan, man masak zakarahu, siapa menyentuh zakarnya ni lelaki. Tapi kalau perempuan sentuh kemaluannya, batal ke tak batal? Banyak pula masalah. Dah pukul 10. Tangguh lah, kesian lah. Macam ada 3 hadis, tak boleh. Tak apa, kita ada tiap-tiap minggu insyaAllah. Ada kelapangan, kita sambung. Kalau ikut nafsu memang apa? Nak habiskan dia semua. Jadi kesimpulannya, kita dah tahu satu masalah yang utama, batal ke tak batal. Wallahu'alam, kita tahu ada dua pendapat dan kita tahu dalil mereka. Dan saya mengatakan pendapat yang lebih kuat mengikut dalil-dalilnya adalah sentuh kemaluan, batal. Kemudian detail-detailnya tu kita akan bahaskan, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.